Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah Al-Kitab, la raiba fih, yang tidak ada padanya keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Demikian kebanyakan qiraat mengatakan begitu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Sebagian ulama mengatakan berhentinya di la raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak meragukan, fihi di dalamnya, hudan, ada hidayah untuk orang yang bertakwa. Namun yang masyhur adalah dzalikal kitabu la raiba fih, di situ berhentinya. Artinya tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an sedikit pun juga. Kemudian Allah berfirman hudan sebagai hidayah. Ikhwatul Islam, kata hidayah dalam Al-Quran itu ada 4 makna. Makna yang pertama kata Ibnu Qayyim, itu hidayah yang bersifat ammah mushtarakah. Hidayah yang bersifat umum dan bersekutu padanya seluruh makhluk. Apa itu? Yaitu hidayah ya, yang bersifat kauniyah qadariyah. Contoh misalnya kambing. Dikasih oleh Allah hidayah dalam artian apa? Bimbingan untuk tahu makanannya apa, apa yang harus dimakan. Iya. Maka insting pada kambing, dia menginginkan makanan yang telah Allah tentukan buat dia. Iya, daun singkong lah, daun nangka lah, apa, rumput. Kalau antum kasih kambing ya, nasi, gak mau. Kalau antum kasih kambing hamburger, ya gak mau. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kambing bahwa makanannya seperti ini dan seperti itu. Demikian pula ikan, sudah Allah berikan hidayah makanannya begini, begini, begini. Demikian pula seluruh makhluk sudah diberikan Allah hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini bimbingan untuk sesuatu yang memang itu maslahat untuk dia. Maka ini sifatnya umum, mencakup manusia, jin, seluruh makhluk. Iya. Hidayah yang kedua, yaitu makna hidayah yang kedua dalam Al-Qur'an, hidayah al-bayan. Itu hidayah berupa penjelasan dan ilmu. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya menjelaskan ilmu tentang jalan yang lurus. Ya. Hidayah yang ketiga yaitu hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Itu hidayah untuk supaya dia kuat dalam mengamalkan ilmu. Contohnya Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Artinya hidayah taufik. Adapun ayat tadi, dan sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, artinya hidayah apa? Penjelasan ilmu. Yang keempat, yaitu hidayah penduduk surga untuk masuk surga, dan penduduk neraka untuk masuk neraka. Sebagaimana penduduk surga akan berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah kepada ini, yaitu kepada surga. Dan kami tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan kami hidayah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di sini Allah mengatakan hudan, hidayah. Al-Quran itu hidayah, Pak. Ya. Hidayah apa? Hah? Hidayah berupa apa, Pak? Dari empat macam itu. Hidayah berupa ilmu. Hidayah berupa bayan, penjelasan tentang jalan kebenaran. Tentang jalan kebenaran, kebatilan, halal, haram, dan yang lainnya. Maka Allah berfirman, hudan. Sebagai hidayah. Tapi buat siapa? Allah mengatakan, lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Di sini Allah mengkhususkan dari manusia orang bertakwa. Allah berfirman hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Ya. Ayat yang pertama Allah sudah kita sebutkan, Allah mengatakan hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Memang betul, Al-Quran ini bimbingan untuk seluruh manusia. Semua manusia, siapa saja yang mengikuti Al-Quran, pasti akan terbimbing hidupnya. Akan tetapi apakah semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Tidak. Tidak semua manusia menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, Pak. Bahkan berapa banyak manusia yang berpaling dari Al-Quran. Bahkan mengambil hidayah selain Al-Quran. Ternyata Allah mensifati yang bisa mengambil Al-Quran sebagai hidayah itu apa? Orang yang bertakwa saja. Berarti, Pak, syarat supaya kita bisa mendapat hidayah dari Al-Quran, syaratnya adalah takwa. Ini menunjukkan orang yang tidak bertakwa sulit sekali untuk menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. Hanya orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Itu orang yang berusaha, yang mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu orang yang bertakwa, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya, Al-Quran hidayah. Akan tetapi hidayah tidak sembarangan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah hanya Allah berikan kepada orang yang menginginkannya. Bukan hanya sebatas menginginkannya, Pak. Akan tetapi juga hatinya cocok untuk mendapatkan hidayah. Makanya, akhi, ya, supaya Al-Quran itu benar-benar menjadi hidayah untuk hati kita, berarti yang harus kita lakukan apa, Pak? Yang harus kita lakukan bersihkan hati, beningkan hati. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Matsalu ma ba'atsani Allah minal huda wal ilm kama tsali ghaitsin asabat ardan." Perumpamaan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti air hujan yang menimpa apa? Tanah. Fakanat minha ta'ifah ta'ibah. Di antara tanah itu, kata Rasulullah, ada yang subur, gembur. Qabilatil ma' wa ambatatil kala' wal usbal kathir. Dia bisa menerima air dengan mudah. Bahkan ia menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan yang banyak. Nah, ini berarti yang pertama, Masya Allah, tanahnya subur, gembur. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan dan bisa menerima hidayah Al-Quran, yang harus kita subur dan gemburkan hati kita nih, Pak. Karena hidayah itu bagaikan air hujan. Hati itu bagaikan tanah, kata Rasulullah SAW. Tanya deh ke petani, Pak, gimana sih caranya supaya tanah itu supaya gembur? Biasanya petani paham, Pak. Ya, dipacul dulu cangkul, ya, diaduk-aduk, dibiarkan. Setelah itu baru dikasih apa? Pupuk, humus, apa itu? Ya, macam-macam lah. Gimana caranya supaya tanah itu apa? Subur, dibersihkan penyakit-penyakitnya. Ya, sebab kalau misalnya tanahnya berpenyakit, tanaman yang tumbuh juga kurang bagus. Tapi kalau tanahnya bagus, subur dan gembur, insya Allah tanamannya juga bagus, buahnya gede-gede, bagus-bagus. Berarti, itu caranya supaya hati kita pun bisa mendapatkan hidayah dan menerima hidayah dengan benar. Berarti kita harus cangkul nih hati ini, Pak. Kita harus kasih apa? Ya, hal-hal yang bisa menyuburkan hati kita. Pupuk. Pupuknya hati apa? Pupuknya hati itu ya ilmu. Pupuknya hati apa lagi? Pupuknya hati ya amal. Ya, itu pupuknya hati. Kata Ibnu Qayyim, al-a'malu shalihah. Amalan soleh itu, ya, kata beliau, bagaikan nutrisi untuk hati kita. Hati kita tidak akan kuat keimanannya kalau kita tidak beramal soleh. Maka dari itulah ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum, kita harus cangkuli hati kita. Maksudnya cangkuli apa? Kita harus biasakan hati kita dengan kebaikan. Sebab ya, untuk membiasakan hati selalu berpikir yang positif itu gak mudah, Pak. Ya gimana sih supaya hati itu mikirnya yang positif aja, mikirin akhirat, mikirin amalan soleh, mikirin manfaat-manfaat dunia akhirat. Kan terkadang seringnya mikirnya macam-macam. Yang satu mikir akhwat, yang satu mikir pengen kawin lagi, yang satu mikir ala macam-macam. Yeah. Padahal kata Ibnu Qayyim, sumber kebaikan dan sumber keburukan dari pikiran. Pikiran kalau sudah mikir-mikir, berubah jadi niat. Kalau niatnya sudah kuat, berubah jadi apa? Amal. Makanya siapa yang ingin menjaga hati dan niatnya, jaga pikirannya. Siapa yang ingin menjaga amal perbuatannya, jaga niatnya. Sementara kita tidak akan bisa menjaga niat kalau pikiran kita tidak dijaga. Dan pikiran tidak akan bisa kita jaga kalau matanya jelalatan, Pak. Gimana kita akan bisa menjaga pikiran sementara mata kita ngelihat yang bening-bening, itu, ya. Andai dia jadi milikku, ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pikirannya kotor terus, Pak. Ya. Kalau udah pikirannya kotor, susah. Yang satu mikir, andai saya punya mobil, punya mau, punya ini, punya itu, punya, keinginannya banyak tentang dunia. Akhirnya apa, Pak? Timbul niatnya ya dunia. Tapi kalau pikirannya kematian, dia takut jangan-jangan besok saya meninggal, apa persiapan saya? Nah ini kan pikiran seperti ini akan menimbulkan apa? Niat. Makanya subhanallah. Berarti mencangkul hati supaya hati itu bisa menerima hidayah harus dengan pikiran. Menjaga pikiran kita supaya pikiran itu tidak ngaco gitu, Pak. Coba disibukkan pikiran kita untuk memikirkan Al-Quran, makna-maknanya. Coba deh kita sibukkan pikiran kita memikirkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna-maknanya. Iya, itu lebih bermanfaat. Makanya kalau kita lihat, masya Allah, ulama terdahulu itu, ya diamnya itu mikir, Pak. Memikirkan hadis, memikirkan ayat. Sebagaimana dalam kisah masyhur, ada orang yang datang ke rumah Imam Syafi'i. Ya, ingin melihat bagaimana ibadahnya Imam Syafi'i. Kemudian ia minta izin untuk tinggal di rumahnya Imam Syafi'i semalam. Hanya tujuannya cuma ingin melihat bagaimana si ibadah Imam Syafi'i. Dilihat Imam Syafi'i cuma tidur tok. Dilihat lagi kok cuma tidur toh. Bangunnya pas adzan subuh. Akhirnya dia berpikir, ini ulama besar kok kerjaannya tidur toh gitu loh. Ditanya ke Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i, sebetulnya saya nginep di sini ingin melihat bagaimana ibadahmu." Iya. Kata Imam Syafi'i, "Tapi aku melihat kok kamu kerjanya tidur toh sampai subuh." Apa kata Imam Syafi'i? "Tadi malam saya enggak tidur. Saya memikirkan satu hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang sedang bersedih hati kehilangan burung kesayangannya. Rasulullah bersabda, 'Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Fastakhrajtu minhu akthar min 100 fa'idah.' Aku berhasil mengeluarkan dari hadis ini lebih dari 100 fa'idah." Masya Allah. Ulama diemnya mikir, Pak. Kalau kita diemnya ada sesuatu ini. Kenapa nih diem nih? Mikirin apaan nih? Iya. Makanya ya akhul Islam, azakumullah wa yakum. Jadi, supaya Al-Quran itu bisa berbuah, berhasil, maka kita berusaha bagaimana caranya Al-Quran itu mendapatkan tempat yang layak di hati kita. Berarti kita berusaha apa? Berjuang untuk apa? Ya, mengolah hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit-penyakitnya. Sebab bayangkan, Pak, kalau Al-Quran menimpa hati yang dipenuhi oleh penyakit syubhat dan syahwat, Al-Quran tidak akan berbuah, bahkan Al-Quran menjadi buah misi malakama. Contohnya saja si Bal'am, kisahnya masyhur dan antum mungkin pernah mendengar kisahnya itu. Dalam surat Al-A'raf, Allah mengkisahkan si Bal'am ayat 175. Allah mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Bacakan. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ya. Rasulullah disuruh membacakan tentang kisah di zaman dahulu, di zaman Nabi sebelum setelah Nabi Musa. Tentang orang yang sudah diajarkan oleh Allah Taurat. Sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan, "Fansalakha minha." Lalu ia pun lepas. "Fa'atba'ahu syaitan." Lalu setan mengikutinya. "Fakana minal ghawin." Maka ia pun tersesat jalannya. Bayangkan, Pak, dia sudah mempelajari Taurat. Dia sudah hafal Taurat. Bahkan ilmunya dalam tentang Taurat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia lepas dari ayat Allah. Dia diikuti setan, sesat. Kemudian Allah menyebutkan sebab utamanya apa? Allah mengatakan, "Walau syi'na larafa'nahu biha." Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut. "Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Ini dia sebabnya. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Inilah, Pak, kalau nuntut ilmu tapi hatinya dipenuhi dengan cinta dunia dan apa? Hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Buah simalakama. Ya. Ayat Allah tidak bermanfaat buat dia. Bahkan ayat Allah justru malah menjerumuskan ia kepada jurang api neraka. Makanya akhi a'azzakumullah wa iyyakum, di sini Allah juga menjelaskan, Pak, bahwa dua penyakit inilah yang menyebabkan Al-Qur'an tidak jadi hidayah buat kita. Apa itu penyakit yang pertama? Huh? Cinta dunia. Antum cinta dunia enggak, Pak? Huh? Cinta dunia enggak? Siapa yang bilang enggak cinta dunia? Kalau aneh cinta dunia. Karena memang Allah sudah menyebutkan bahwa manusia itu pasti cinta dunia. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat." minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Disiaskan kepada manusia cinta syahwat. Berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sifat manusia. Tapi yang dimaksud dengan cinta dunia di sini artinya cinta dunia yang berlebihan, Bang. Sehingga ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehingga menyebabkan dunia itu sebagai tujuan akhir dia. Seakan-akan dunia segala-galanya buat dia. Ini yang berbahaya, Pak. Bahkan demi dunia dia menghalalkan segala cara. Demi dunia ia tidak peduli halal dan haram. Dia bahkan demi dunia dia menggadaikan akidahnya, dia gadaikan agamanya, dia tidak peduli. Nah, ini yang membinasakan, akhi. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Apalagi hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang menyebabkan banyak manusia itu tersesat jalan, ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Makanya kalau kita ingin Al-Quran itu bisa menjadi hidayah buat kita, Pak, maka bersihkan hati kita dari cinta dunia seperti itu. Bersihkan hati kita dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Ya. Kadang kita diuji. Selama ini kita tahu Al-Quran, sudah hafal Quran dan yang lainnya. Ternyata kita diuji oleh Allah dengan dinaikkan kedudukannya, Pak. Gajinya banyak dan gede, fasilitas punya semua. Wah, disinilah terkadang ya, sebagian penuntut ilmu ada yang mundur, Pak, gara-gara itu. Iya. Ustaz, ada seorang ibu-ibu cerita, suami saya ini Masya Allah, Ustaz, udah ngaji. Iya. Bahkan sering duduk di majlis antum. Nah, sekarang ini Masya Allah udah dinaikkan kedudukannya. Gajinya udah banyak, Ustaz. Tapi qadarullah sekarang ini gimana ya, ngaji malas-malesan. Udah mulai datang ke tempat itu message plus. Apa tuh message plus? Hah? Pijat plus maksudnya, ada plus-plusnya gitu, Pak. Ya Allah, ya Rabbi, yang benar, Bu. Iya, Ustaz, gimana itu? Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Dikasih kedudukan, harta banyak, lupa ilmu udah. Dibuangnya ilmu yang sudah dia ambil ke belakangnya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan harta yang banyak. La haula wa la quwata illa billah. Ini musibah wallah, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita semua diberikan oleh Allah keselamatan, ya akhul Islam, a'azakumullah. Ujian. Terkadang diuji dengan banyaknya harta. Ada lagi diuji dengan susahnya harta. Udah ngaji lama, alhamdulillah. Rupanya seret rezekinya. Udah usaha sana sini mentok, udah doa sana sini mentok, akhirnya apa? Mundur dari kajian sedikit demi sedikit. Kenapa? Iya. Karena bisa jadi, Pak, selama ini dia kajian ada niat-niat dunia. Ketika diberikan ujian seperti itu, mundur dia. Iya. Makanya subhanallah, terkadang betul-betul diuji hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, hudan lil muttaqin, sebagai hidayah buat orang yang bertakwa. Lalu Allah berfirman mensifati orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Iya. Akhi, Allah menyebutkan kata iman dalam Al-Quran itu terkadang sendirian, terkadang direndengkan. Direndengkan dengan amalan soleh. Iya. Kalau disebutkan iman sendirian, maka mencakup padanya apa? Amalan hati maupun amalan anggota badan. Semua masuk. Tapi kalau iman disebutkan setelahnya amalan soleh, maka iman maksudnya amalan hati. Contoh misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Laki amalan soleh itu adalah amalan anggota badan. Iman maksudnya amalan hati. Ya. Nabi pernah ditanya, "Hai Rasulullah, apa sih amalan yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Imanun billahi wa rasulih." Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Jihad fi sabilillah." Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Haji mabrur." Pertama Rasulullah menyebutkan iman, yang kedua jihad. Kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan iman di sini amalan hati. Kenapa? Karena setelahnya Rasulullah menyebutkan jihad, dan jihad itu amalan anggota badan. Tapi kalau iman disebutkan sendirian, maka masuk seluruhnya, Pak. Karena iman, definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah apa? Hah? Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Maka ketika iman disendirikan, masuk padanya amalan hati, amalan badan, amalan lisan, semua masuk di dalam makna iman. Ikhwatal iman a'azakumullah wa iyyakum. Maka di sini Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Setelahnya disebut apa? Wa yuqimunas shalah. Berarti iman yang dimaksud di sini apa, Pak? Hah? Amalan hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini maksudnya siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Masuknya juga apa? Semua yang gaib. Malaikat. Akan tetapi yang paling utama dalam makna al-gaib di sini itu Allah. Karena Allah yang paling gaib dari segala macam yang gaib. Makanya akhi, ketika dikatakan yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, iman kepada yang gaib di sini sudah kita sebutkan maknanya, dia adalah amalan hati. Dan amalan hati kan banyak, Mas. Amalan hati contohnya apa? Hah? Amalan hati zikir. Zikir itu amalan lisan. Niat, betul. Apalagi cinta, takut, berharap, tawakal. Itu semua amalan hati, Pak. Iya. Makanya Ibnu Jarir berkata, "Wa qad tadkhulul khasyyah lillah fi ma'nal iman alladhi huwa tasdiqul qaul bil amal." Ya, dan masuk juga dalam kata iman yaitu takut kepada Allah, yang merupakan pembenaran ucapan dengan amal. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Bahkan, Pak, amalan hati itu jauh lebih agung daripada amal anggota badan. Amalan anggota badan agung, Masya Allah. Tapi amalan hati lebih agung. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan, ketika menyebutkan tentang keistimewaan-keistimewaan ilmu, beliau mengatakan apa? Di antara keistimewaan ilmu adalah yang ditunjukkan oleh hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Rasulullah ditanya, "Hei Rasulullah, apa sih amal yang paling utama?" Kata Rasulullah, "Iman kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian apa ya Rasulullah? "Jihad fi sabilillah." Kemudian apa ya Rasulullah? "Haji mabrur." Padahal kata Ibnu Qayyim, jihad lebih melelahkan. Jihad mencampakkan diri kepada kematian. Betapa jihad sangat lelah sekali, Pak. Tapi ternyata iman kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Itu menunjukkan kata Ibnu Qayyim, amalan hati lebih agung daripada amalan anggota badan. Bahkan amalan anggota badan nilainya dinilai oleh amalan hati. Semakin kuat amalan hati, amalan anggota badan pun menjadi semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. kalau ada orang yang sholat, tapi sholatnya itu hanya sebatas keterpaksaan saja, bukan karena ada cinta di hatinya, bukan karena ia mengharapkan keriduan Allah, tapi hanya sebatas disuruh mak-maknya doang, akhirnya terpaksa dia sholat. Kira-kira dapat pahala sama enggak dengan orang yang sholat dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa berharap kepada Allah? Enggak sama, Pak. Enggak sama. Iya. Makanya amalan hati itu sangat mempengaruhi apa, Pak? Besar kecilnya pahala amalan anggota badan. Kenapa sih Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Kamu jangan mencaci maki para sahabatku, ya, kata Rasulullah. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad yang ada di tangannya, "Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifa." Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan sampai infak mereka dengan emas satu mud, tidak pula setengah mud. Kenapa, Pak? Kita tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat, sementara kuantitasnya kebanyakan kita. Jawabnya satu, yang ada di hati mereka beda dengan yang ada di hati kita. Mereka amalan hatinya jauh, Pak. Keikhlasannya luar biasa, tawakalnya luar biasa, harapannya kepada Allah luar biasa. Ya, yang ada di hatinya itu luar biasa. Maka itu mempengaruhi besar kecilnya apa? Pahala, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Makanya akhi, azakumullah wa iyakum, terkadang seseorang amalnya sedikit, tapi Allah berikan besar banget pahalanya karena apa yang ada di hatinya itu. Sebaliknya, ada orang amalnya banyak, tapi ternyata Allah berikan kecil karena yang apa yang ada di hatinya itu. Iya. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak sebatas melihat kepada rupa dan badan kalian, tapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Allah lihat yang ada di hati seorang hamba, Pak. Ketika dia sholat dengan penuh rasa cinta kepada Allah, rasa takut, berharap, maka Allah berikan besar sekali pahalanya kepada dia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allah berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tahu enggak, Pak? Mengimani sesuatu yang enggak gaib itu mudah. Iya enggak? Antum beriman ada Ka'bah? Mau beriman. Dari mana? Pernah lihat? Antum beriman ada awan, ada langit? Ya beriman lah, itu awan tuh. Itu langit. Antum lihat. Antum beriman ada bumi? Ini yang saya pejak apa? Bumi. Untuk mengimani sesuatu yang dilihat oleh mata mudah, semua orang bisa. Tapi untuk mengimani sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, sifatnya gaib, enggak semua orang bisa, Pak. Ya. Beriman adanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah semua orang beriman kepada Allah? Dia gaib masalahnya, Pak. Allah sengaja tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk, enggak. Ya, kenapa coba Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk? Kepada kita semuanya. Sebab kalau Allah memperlihatkan diri kepada kita, ya, enggak ada lagi yang beriman, enggak ada yang kafir. Ya, percuma. Justru dengan Allah tidak memperlihatkan diri kepada kita, akan terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang berpikir, siapa yang enggak. Tapi Allah memperlihatkan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan akan keberadaan dirinya. Dengan melihat langit, bumi, semua ciptaan-ciptaan yang ada, sengaja Allah perlihatkan ayat-ayatnya untuk memperlihatkan akan kebenaran dirinya. Ya. Maka akhwan Islam, azakumullah, Allah tidak memperlihatkan diri kepada makhluk sebagai ujian. Siapa yang beriman, siapa yang enggak beriman. Siapa yang menggunakan akal pikirannya untuk melihat? Siapa yang hanya sebatas bagaikan binatang ternak? Ya. Yang kedua, Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan dirinya kepada makhluk? Sebab kalau Allah perlihatkan dirinya kepada makhluk, sudah tidak ada hujah lagi makhluk untuk tidak diadab. Kalau ada makhluk yang memaksiatinya, langsung diadab oleh Allah waktu itu juga. Buktinya, Pak, ketika Bani Israel minta kepada Nabi Isa, anzil alaina ma'idatam minas sama. Hai Isa, cobalah minta kepada Tuhanmu, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Ya. Apa kata Nabi Isa? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang yang beriman. Apa kalian tidak beriman? Kok minta supaya apa? Diturunkan hidangan dari langit, meja makan berisi dengan makanan. Apa kata mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Ya. Kami ingin bisa makan dari situ dan hati kami pun semakin kuat keimanan kami, kata mereka. Wa na'lamu an qad shadaqtana, dan kami pun yakin bahwa engkau telah membenarkan kami dan kamu percaya kepada kami. Akhirnya Nabi Isa berkata, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Rabb kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Apa kata Allah? Inni munazziluha alaikum. Aku akan turunkan kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Siapa di antara kalian yang kafir setelah itu, aku akan azab dia dengan azab yang tidak pernah aku azab siapapun di dunia ini. Saking kerasnya itu azab. Subhanallah, Pak. Itu baru Allah perlihatkan apa? Hidangan dari langit, Pak. Gimana kalau Allah perlihatkan dirinya kepada manusia? Kalau kita berbuat maksiat, langsung Allah azab. Iya. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah gaib dirinya. Allah pun rahmatnya mendahului apa? Kasih sayangnya. Dengan itu disitulah ujian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan hikmahnya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, iya. Apa hadisnya itu? Loh, Rasulullah mengatakan, ya, orang-orang sebelum kita, setelah kita nanti akan diberikan pahala dua kali. Kalau kalian, kata Rasulullah, melihat aku, sedangkan mereka beriman tapi tidak melihat aku, maka mereka diberikan dua kali lipat pahala. Iya. Kalau para sahabat melihat Rasulullah, kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Maka dari satu sisi sini keunggulan orang yang beriman kepada Rasulullah tapi tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'zakumullah wa iyyakum. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gimana caranya supaya kita bisa beriman dengan kepada yang gaib, Pak? Ini butuh kepada ilmu, yang pertama. Yang kedua, butuh kepada kekuatan pemikiran. Iya. Makanya Allah menyuruh untuk melihat yang ada di langit dan di bumi. Disuruh oleh Allah berpikir. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hasilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya otak, punya pikiran. Berarti yang bisa beriman kepada yang gaib siapa? Yang menggunakan akal pikirannya untuk melihat tentang penciptaan langit dan bumi, masya Allah. Ya. Orang yang berpikir ketika melihat bunga, dia berpikir aja, ini kok bunga indah banget ya, padahal ini bunga gak pernah kuliah kesenian. Ya. Ini kok masya Allah, bunga ini gak berakal. Terus dia mengeluarkan kelopaknya begitu indah sekali. Ya, sangat serasi. Warna-warninya juga masya Allah. Ini siapa yang memberikan warna seperti ini? Kalau bukan penciptanya, masya Allah. Itu orang berpikir, Pak. Iya. Ketika dia melihat apa namanya sarang apa lebah, masya Allah. Dipikirkan baik-baik. Dilihat di situ, masya Allah. Luar biasa sekali ciptaan Allah ini. Makanya kan kemudian hasilnya mengatakan apa? Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Itulah ya akhi azakumullah. Makanya Islam turun bagi buat orang yang berakal, bukan buat orang gila. Gunakan akal pikiran kita bukan untuk menentang Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi gunakan akal pikiran kita untuk mengenal siapa pencipta kita. Iya. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana nama-namanya yang luar biasa agung sekali. Disitulah kita akan bisa beriman kepada yang gaib. Kita bisa beriman kepada yang gaib. Makanya Pak, Al-Quran seringkali mengajak akal manusia untuk berpikir, ya kan? Contoh misalnya, Allah berfirman apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Coba Pak, pikirin baik-baik nih ayat. Apakah kita manusia diciptakan dan dengan tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba ada? Mungkin enggak sih Pak, tiba-tiba ada? Enggak mungkin. Atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Mungkin enggak sih Pak, saya yang menciptakan diri saya? Kalau saya yang menciptakan diri saya, pengennya sih yang gede, masya Allah badannya, hidungnya mancung, cakep, ganteng gitu kan? Iya. Tapi tiba-tiba kita lahir di dunia dalam keadaan kita laki-laki. Iya. Orang Indonesia hidungnya pesek. Iya. Kulitnya sawo mateng. Kita sendiri enggak bisa merubah. Siapa yang menciptakan kita kalau begitu? Kalau orang berpikir, iya. Berarti ada pencipta yang maha kuasa. Ya, makanya Jubair bin Mut'im berkata, ketika Allah turunkan ayat tadi, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kada qalbi an yatir. Hampir-hampir jantungku terbang, copot rasanya. Kenapa? Karena ini hujah akal yang sangat kuat, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Iya. Makanya coba antum lihat bagaimana Abu Hanifah berdialog dengan orang ateis. Dan itu ceritanya masyhur juga. Iya, Abu Hanifah janjian sama orang ateis yang enggak beriman kepada Allah. Ternyata di hari H-nya Abu Hanifah sengaja terlambat datangnya. Sampai ke dia mereka-mereka, ya Abu Hanifah berkata, "Maaf saya terlambat. Tadi saya melihat kayu-kayu jalan sendiri, tiba-tiba membentuk sendiri jadi perahu, jadi kapal, tiba-tiba berlayar sendiri, tiba-tiba naikin barang sendiri, nurunin barang sendiri." Apa kata orang ateis? "Abu Hanifah, jangan-jangan kamu gila." "Loh, kok gila? Kenapa? Masa perahu bisa menciptakan dirinya sendiri? Kamu gila kali." Kata Abu Hanifah, "Lalu yang menciptakan langit dan bumi masa mungkin jadi sendiri? Begitu sangat luar biasanya langit dengan planet-planetnya yang sangat berjalan begitu rapinya. bumi yang kita pijak dengan berbagai macam manfaat-manfaat yang ada padanya, masa jadi sendiri? Yang gila siapa? Ya, Masya Allah. Itu orang berpikir, Pak. Makanya ya akhul Islam, kalau kita ingin beriman kepada yang gaib, gunakan akal pikiran kita. Karena Allah pasti akan memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda tentang keberadaannya. Makanya Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat tanda kebesaran kami. Ya, di ufuk timur dan barat, bahkan pada diri mereka sendiri, sampai jelas kepada mereka bahwa dia memang hak adanya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita beriman, sudah beriman Allah ada. Ya. Maka seharusnya membuat kita pengen kenal siapa dia. Bagaimana sifatnya? Ya. Oh, ternyata Allah pencipta langit dan bumi yang luar biasa ini. Ajib, Masya Allah. Ciptaannya saja menunjukkan akan kekuasaannya yang luar biasa, Pak. Ya. Lalu kenapa ya Allah menciptakan saya? Lalu kenapa Allah menciptakan manusia? Wah, saya yakin Allah menciptakan manusia ada tujuannya. Gak mungkin main-main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gak mungkin main-main. Makanya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan semuanya sia-sia. Makanya Allah mengatakan, afhasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Masya Allah. Maka orang yang berpikir akan berpikir, oh, lalu kenapa manusia ada di dunia lalu mati, meninggal? Lalu kenapa manusia mati? Kemana akan dia pergi arwahnya dan yang lainnya? Gunakan akal pikiran kita, Pak. Supaya kita sadar tentang tujuan kita hidup di dunia apa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Semua yang gaib wajib diimani. Semua yang Rasulullah perihal yang gaib wajib diimani. Malaikat gaib wajib iman. Karena pencipta langit dan bumi enggak mungkin bohong. Allah menciptakan semua dengan kebenaran. Iya. Semua yang Rasulullah kabarkan berupa yang gaib wajib iman. Azab kubur, fitnah kubur. Iya. Adanya jin, makhluk-makhluk yang gaib. Sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, imani. Itu semuanya pemberitaan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wajib kita imani, Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah. Dan mendirikan apa? Salat. Ini hasil dari iman kepada yang gaib. Orang yang tidak beriman gak mau sholat. Pasti itu, Pak. Kenapa kamu gak mau sholat? Orang yang gak mau sholat, Pak, saya yakin karena dia ragu kepada kehidupan akhirat. Karena dia ragu akan adanya surga dan neraka. Karena dia ragu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya dia gak mau sholat. Disuruh sujud kepada Allah aja gak mau. Biasanya sih karena adanya keraguan di hati dia, ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Makanya akhi, orang yang di antara sebab yang menyebabkan seseorang itu tidak beriman kepada yang gaib apa? Dosa. Dosa itu, Pak, ketika telah menutupi ruang-ruang hati sehingga hati menjadi kelam, maka itu menyebabkan keimanan redup. Ketika imannya redup, keyakinannya kepada Allah berkurang. Keyakinannya kepada Rasulullah berkurang. Kepada akhirat berkurang. Lama-lama kalau sudah habis, selesai. Dia akan tidak beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kan, ya ketika Allah menyebutkan tentang ashabus syimal dalam surat Al-Waqi'ah itu ya. Allah mengatakan apa? Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Allah mengatakan wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Mereka terus-menerus berbuat dosa besar. Akibatnya apa? Wa kanu yaqulun, mereka berkata, ya, a idza mitna wa kunna turaba, apakah kami kalau sudah mati dan menjadi tulang belulang kami akan dibangkitkan kembali? Inilah Pak, orang yang banyak berbuat dosa menyebabkan akhirnya keimanan kepada Allahnya berkurang, keimanan kepada hari akhirat pun berkurang, sampai bisa jadi habis sama sekali. Makanya kata para ulama, al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Maka dari itulah, akhi, untuk memelihara iman kita kepada yang gaib, lakukanlah konsekuensinya berupa ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Supaya keimanan kita ini terus bersinar di dada kita. Ya, Allahu a'lam. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik. Shallu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.